special request ya, arek-arek Wonogiri ya, kangen Zera ulala. Kangen hati ini lebih kerasa kepadamu asik. Setiap hayat selalu menghadirkan dirimu. Sekian lama menunggu, hasrat sama Bapak-bapak hahaha.